buat teman-teman dari Satria Kalijaga. Bareng-bareng kita sambut dengan salah satu artis kelahiran asli Kota Seribu Pintu, Kota Atlas Semarang. Kita panggil siapa dia kalau bukan Reza Lawang Sewu New Metro. Pasti aja. Oh, Okay. Selamat malam semuanya. Selamat malam Satria Kalijaga.